Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Naam. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah selesai dari menyelesaikan pelajaran yang ketiga. Ya, di pertemuan terakhir kita sudah selesai dari membahas pelajaran yang ketiga. Ya. Fa hadzal yaum, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat. Ya. Ad-darsur rabi'. Ya, ad-darsur rabi'. Ya, ad-darsur rabi' itu maknanya pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat. Ya, apa yang akan kita pelajari di pelajaran keempat di sini, yaitu tentang harful jar, tentang huruf jar. Ya, tentang huruf jar. Apa itu huruf jar? Ya, huruf jar yaitu huruf yang menjadikan kata setelahnya, ya, huruf yang menjadikan kata setelahnya atau kata yang dimasuki huruf jar tersebut itu menjadi majrur. Menjadi majrur. Ya, menjadi majrur atau menjadi berharokat kasroh. Ya, kita ulang. Huruf jar, ingat di pelajaran keempat di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang harful jar atau huruf jar. Ya, apa itu huruf jar? Huruf jar yaitu huruf yang menjadikan kata setelahnya atau kata yang dimasuki padanya huruf jar itu menjadi majrur. Ya, majrur tandanya di sini dengan kasroh. Ya, majrur di sini tandanya dengan kasroh. Contoh, kita bawakan satu contoh huruf jar. Apa itu? Ya, ini huruf fi. Huruf jar itu ada banyak, ya. Huruf jar itu ada banyak. Ya. Salah satu di antara huruf jar yaitu adalah fi. Ya, fi. Artinya apa? Di dalam. Fi ini kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia itu maknanya di dalam. Ya. Fi ini min harfil jar. Termasuk dari huruf jar. Ya. Fi di sini ketika masuk pada suatu kata, ya, maka dia menjadikan kata tersebut menjadi majrur. Ya, tandanya apa? Tandanya dengan kasroh. Contoh, kita ambil suatu kata. Baitun. Kita ambil kata baitun. Kata baitun. Baitun. Ya. Baitun. Rumah. Rumah di sini ketika masuk padanya fi, di sini contohnya rumah didahului oleh huruf jar, huruf fi. Ya, yang asalnya harokat dari rumah ini berharokat doma, berharokat domatain di sini. Ketika masuk padanya fi huruf jar ini, maka apa? Maka fi di sini menjadikan baitun yang tadinya dengan doma maka menjadi majrur yang tandanya dengan kasroh. Ya, kenapa dia bisa menjadi kasroh? Karena ada fi, ada huruf jar. Ya, huruf jar ini menjadikan kata setelahnya itu menjadi majrur tandanya di sini dengan kasroh. Jelas ya, di sini dengan kasrotain. Kenapa? Karena bait sini bertanwin. Ya, kalau kita masukkan alif lam pada baitun, baitun di sini al bait. Contohnya di sini al baitu. Bukan tun lagi. Ya, al baitu. Ya, ingat di pelajaran sebelumnya sudah kita pelajari bahwasanya apa? Suatu kata itu tidak bertanwin. Asalnya dia tidak bertanwin. Suatu kata asalnya dia bertanwin. Ya, ketika dia masuk padanya alif lam, kata tersebut masuk padanya alif lam yang tadinya bertanwin, maka alif lam ini menjadikan kata yang tadinya bertanwin tadi menjadi tidak bertan, menjadi tidak bertanwin. Contohnya baitun dengan domatain, ketika masuk alif lam maka alif lam ini menjadikan baitun menjadi satu harokat, menjadi tidak bertanwin, maka menjadi al baitu. Ya, al baitu. Nah, al baitu di sini ketika masuk huruf jar, al baitu masuk huruf jar maka menjadikan al bait yang tadinya al baitu menjadi fil baiti dengan satu harokat kasroh, menjadi fil baiti. Apa maknanya? Maknanya di dalam rumah. Ya, di dalam rumah. Muhammadun fil bait. Muhammad ada di dalam rumah. Jadi fi di sini kita ulang, fi ini merupakan huruf jar. Apa gunanya huruf jar? Huruf jar menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Apa tanda jarnya? Dengan kasroh. Jelas ya? Ya, inilah yang kita pelajari di pelajaran yang keempat. Ya, yakni tentang harful jar. Ya, tentang huruf jar ya. Naam. Contohnya di sini yang dibawakan musannif al baitu. Ini asalnya sebelum masuk huruf jar al baitu. Ya, ketika kita masukkan harful jar fi maka menjadi fil baiti. Yang tadinya al baitu dengan dhamma, ketika kita masukkan fi maka fi di sini menjadikan al baitu menjadi majrur. Apa tanda jarnya? Yaitu dengan kasroh, menjadi fil baiti. Ya, menjadi fil baiti. Jelas ya? Contoh lain, al maktabu, meja. Ya, meja. Ya, masuk ala. Nah, ala juga di sini huruf jar sama seperti fi. Maka apa? Maka amalannya sama, menjadikan kata setelahnya menjadi majrur, tanda jarnya dengan kasro. Maka menjadi alal maktabi. Ya, menjadi alal maktabi. Apa maknanya ala? Ala itu maknanya di atas. Ya, di atas. Alal maktabi maka maknanya menjadi di atas meja. Ya, di atas meja. Ya. Al-kitabu 'alal maktabi. Buku itu di atas meja. Ya, buku itu di atas meja. Al-masjidu. Ya, al-masjidu. Ini sebelumnya masjidun. Masuk alif lam maka menjadi al-masjidu dengan tidak ditanwin, yakni dengan satu harokat. Masukkan fi, ya kita masukkan fi menjadi fil, fil masjidi. Fil masjidi, ya kasrohnya itu diperhatikan. Ya. Ya, harokatnya menjadi kasroh fil masjidi, bukan fil masjidu. Ya, bukan lagi fil masjidu. Kenapa? Karena sudah didahului oleh huruf huruf jar. Ya, maka dia menjadi kasro. Contoh berikutnya, as-sariru. As-sariru, kasur. Ya, kasur. Ya. Masukkan ala, maka menjadi ala-sariri. Ya, ala, ala-sariri. Ya, apa maknanya? Di atas kasur. Ya, di atas kasur. Naam. Itu yang A. Sekarang kita masuk di yang B. Ya. Yang B di sini, ya. Ini ada sedikit kata ya yang harus kita jelaskan di sini. Ya. Ya, ini kata aina, begitu pula kata huwa. Ya. Aina dengan huwa. Ya, kita jelaskan secara ringkas. Aina ini merupakan kata tanya juga. Ya. Aina ini merupakan kata tanya untuk menanyakan orang, benda, atau yang semisalnya. Ya, aina ini merupakan kata tanya. Ya, untuk menanyakan orang, benda, atau yang semisalnya. Menanyakan, ya, di mana tempat dari orang atau benda tersebut. Ya, dia di mana? Barangnya di mana? Ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua huwa. Huwa di sini ini dalam bahasa Arab namanya ya diistilahkan dengan domir. Kata ganti. Ya, kata ganti. Ya, kata ganti untuk menggantikan posisi dari isim yang zahir. Ya, kata ganti untuk menggantikan posisi dari isim zahir. Ya, jadi dia bisa menggantikan posisi dari isim zahir seperti menggantikan posisi dari Hamid, orang, atau dia menggantikan posisi dari barang, benda seperti jam, tas, ya, atau rumah, atau yang semisalnya. Ya, dia menggantikan, domir ini menggantikan kedudukan dari orang atau benda tersebut. Jadi, kita enggak usah menyebutkan nama orangnya, atau kita enggak usah menyebutkan nama tempat, atau kita enggak usah menyebutkan nama bendanya. Cukup kita menggantikan kedudukan orang tersebut, nama orang tersebut atau benda tersebut dengan domir. Jelas ya? Nah, itu kegunaan dari domir. Kita bacakan di sini. Ya, nanti teman-teman perhatikan ya, ada tamrin di sini. Ya, nanti kita jawab tamrin ya. Kita coba jawab tamrin. Ya. Yang pertama di sini, aina Muhammadun. Nah, ini menanyakan tempat keberadaan di mana Muhammad. Aina Muhammadun, artinya di mana Muhammad? Ya, maka jawabnya kita enggak usah menyebutkan nama Muhammad lagi. Cukup menggantikan Muhammad, nama Muhammad tadi dengan domir. Maka kita sebutkan bagaimana? Huwa fil gurfati. Huwa fil gurfati. Dia di kamar. Ya, Muhammad dia di kamar. Huwa di sini kembalinya ke Muhammad. Ya, huwa di sini kembalinya ke Muhammad. Ya. Di sini domir yang kita pelajari ada dua. Ada huwa, ada hiya. Ada huwa, ada hiya. Huwa di sini ini untuk menggantikan kata yang muzakkar. Ya, huwa di sini ini domir kata ganti yang digunakan untuk menggantikan posisi kata yang muzakkar. Kata yang muzakkar itu kata yang berbentuk laki-laki. Kata yang berbentuk laki-laki. Bisa nama laki-laki atau bisa kata benda yang dia itu berbentuk kata muzakkar. Kata yang berbentuk laki-laki, bukan yang berbentuk perempuan. Ya, adapun yang kedua hiya. Hiya ini merupakan kata ganti ya yang menggantikan kedudukan dari kata yang muannas, kata yang berbentuk perempuan. Kata yang berbentuk perempuan, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya seperti nama perempuan. Atau kata benda yang dia itu, atau kata, ya kata benda atau yang semisalnya, yang kata tersebut ada tamar butonya. Kalau kata yang ada tamar butonya, maka kata tersebut dikategorikan sebagai kata yang muannas. Ketika katanya mu'annas, ketika kita ingin menggantikan dengan domir, maka ganti dengan domir hiya. Ya. Ketika kata yang ingin kita gantikan itu muzakkar, maka kita menggunakan domir huwa. Jelas ya? Nah, di sini, aina Muhammadun, ya, aina Muhammadun, maka kita bisa menyebutkan Muhammad kita gantikan dengan huwa karena Muhammad muzakkar, kata yang menunjukkan bentuk laki-laki. Maka kita sebutkan huwa fil ghurfati. Dia di kamar. Jadi kita enggak usah menyebutkan Muhammad lagi. Muhammad fil ghurfah itu agak ribet, agak panjang. Cukup kita gantikan dengan kata ganti. Cukup kita gantikan dengan domir. Maka menjadi huwa fil gurfa. Huwa di sini ini posisinya menggantikan posisi Muhammad. Ya. Huwa fil gurfati. Dia di dalam kamar. Wa aina Yasirun? Ya, wa aina Yasirun? Dan di mana Yasir? Ya. Dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Dia di sini kembali ke ya Yasir. Dia di kamar mandi. Ya, dia di kamar mandi. Ya. Ya, ini Yasir di kamar mandi. Kemudian wa aina Aminatu? Dan di mana Aminah? Ya, dan di mana Aminah? Ah, di sini yang ditanyakan apa? Kata yang muannas. Kata yang menunjukkan perempuan. Ya. Dan di mana Aminah? Maka jawabnya apa? Pakai hiya. Ya. Pakai hiya. Kenapa kita pakai hiya bukan pakai huwa? Karena Aminah ini merupakan kata yang muannas, kata yang berbentuk ya perempuan. Ya, maka kita menggunakan hiya bukan menggunakan huwa. Jelas ya? Naam. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Dia, kalau maknanya sama seperti huwa, kita juga artikan kalau kata yang diganti itu berakal, maka kita gunakan kata dia. Ya, dia di dalam dapur. Al-matbakh, matbakh itu maknanya dapur. Hiya, dia, yakni di sini domirnya kembali ke Aminah. Dia Aminah di dapur. Nah, berikutnya ainal kitabu, di mana buku? Ah, di sini yang ditanyakan kata yang tidak berakal. Apakah boleh pakai domir? Boleh. Jadi domir bukan hanya yang berakal. Yang tidak berakal kata benda juga bisa kita ganti dengan domir. Ah, cumanya di sini kata bendanya di sini apa? Muzakkar atau muannas? Ah, alkitab ini merupakan kata yang muzakkar. Ya, kalau kata yang muannas itu ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Contohnya ketika kata tersebut ada tamarbuto. Kalau tidak ada tamarbuto, tidak ada ciri-ciri muannas, maka kata tersebut kita masukkan dalam kategori kata yang muzakkar. Contohnya al-kitab di sini. Ya, dia masuk dalam kategori kata yang muzakkar. Ainal kitabu, di mana buku? Huwa 'alal maktabi. Huwa, ya, dia ini di sini buku tadi. Ya, buku tersebut itu di atas meja. Ya, buku tersebut di atas meja. Ya, huwa di sini kembali ke al-kitab, maka menggunakan huwa karena al-kitab itu masuk dalam kategori kata yang muzakkar. Wa aina as-sa'atu, dan di mana jam? Dan di mana jam? Hiya 'ala as-sariri. Ya, jam itu di atas kasur. Ya, jam itu di atas kasur. Jelas ya? Nah, insyaallah aja jelas. Jadi hiya 'ala as-sariri, bukan hiya 'ala as-sariru. Ya, tapi di kasro. Kenapa? Karena as-sarir masuk padanya huruf jar, yakni a 'ala. Maka dia menjadikan as-sariri menjadi majrur, tanda jarnya dengan kasro. Tamarin, latihan-latihan. Ya, tamarin, latihan-latihan. Apa latihannya di sini? Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, jadi kita jawab. Lihat kepada kalimat-kalimat yang di atas. Ya, kita lihat kepada kalimat-kalimat yang di atas. Jawab sesuai dengan apa yang tertera di atas itu ya. Naam. Ayo dibaca kemudian coba untuk dijawab. Naam. Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Naam. Ainal kitabu? Apa maknanya? Di mana kitab? Di mana kitab itu? Dia di atas meja. Nah, kitab itu di atas meja. Ya, kitab itu di atas meja. Berikutnya nomor 2. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Apa artinya? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Muhammad di dalam kamar. Nah, Muhammad dia dalam kamar. Berikutnya. Aina as-sa'atu? Aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Ya, hiya 'ala as-sariri. Apa artinya? Di mana jam itu? Di mana jam itu? Dia di atas tempat tidur. Nah, jam itu di atas tempat tidur di atas ranjang. Berikutnya nomor 4. Aina yasirun? Aina yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Di mana Yasir? Di mana Yasir? Yasir di dalam kamar mandi. Ya, Yasir dia di dalam kamar kamar mandi. Berikutnya. Aina Aminatu? Aina Aminatu? Ya fil mutubakhi. Ya fil matubakhi. Apa artinya? Di mana Aminah? Di mana Aminah? Aminah berada di dalam dapur. Ya, dia di dalam dapur. Berikutnya. Aminatu fil ghurfati? Naam, Aminatu fil ghurfati? Naam. Hiya fil ghurfati. Coba lihat. Apa pertanyaannya tadi? Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati patokannya di dalam? Di dalam. La, huwa fil matbakh. La. Naam. Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Naam. La, hiya fil matbakh. Ya, jadi kita patokannya kepada jawabannya. Ya, kalimat-kalimat yang tadi ya, yang tadi sudah kita bacakan. Ya, apa artinya? Apakah Aminah di dalam kamar? Nah, apakah Aminah di dalam kamar? Tidak. Dia di dalam berada di dalam dapur. Iya, tidak, dia di dalam dapur. Ingat ketika pertanyaannya menggunakan a, itu kan pakai a kan? Ya. Pakai a, maka jawabannya bisa na'am atau tidak. La, ya, bisa iya atau tidak. Na'am. Benar, la tidak. Berikutnya. Ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi, jawabannya? Naam. La, huwa fil hammami. Naam. Ayasirun fil matbakhi, jawabannya la. La. Tidak. Ini huwa fil hammam. Ini dia di kamar kamar mandi. Berikutnya. Min fil ghurfati. Man fil man fil ghurfati. Nah, man fil ghurfati huwa Muhammadun. Naam, huwa Muhammadun. Man fil ghurfati huwa Muhammadun. Apa artinya? Siapa di dalam kamar mandi? Dia adalah Muhammad. Naam, siapa dalam kamar mandi? Dia adalah Muhammad. Berikutnya. Waman fil hammami? Waman fil hammami? Huwa Yasirun. Naam, huwa Yasirun. Huwa Yasirun. Apa artinya? Siapa di dalam kamar mandi? Ya, dan siapa dalam kamar mandi? Dia adalah Yasir. Dia adalah Yasir. Berikutnya. Mada 'alal maktabi? Mada 'alal maktabi? Huwa kitabun. Naam, huwa kitabu. Huwa al-kita kitabu. Ya, huwa al-kita kitabu. Apa artinya? Apa yang di atas meja itu? Nah, apa yang di atas meja itu? Di atas meja itu buku. Nah, di atas meja itu buku. Berikutnya. Mada 'ala sariri? Mada 'ala sariri? Ya, ya sa'atu. Nah, mada 'ala sariri? Apa yang di atas kasur? Nah, di sini kan apa yang di atas kasur? Sa'a kan? Maka jawabnya pakai domir. Pakai domir apa? Hiya. Pakai domir hiya. Hiya as-sa'atu. Ya, dia adalah jam tangan. Jelas ya? Naam. Ayo, latihan berikutnya. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulis disertai harokati akhir kata. Ayo dibaca coba. Al-madrasati. Al-madrasatu. Naam, al-madrasatu. Berikutnya. Fil madrasati. Naam, fil madrasati. Berikutnya. Fil baiti. Fil baiti. Berikutnya. Al-baitu. Al-baitu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Al-hammamu. Al-hammamu. Fil matbakhi. Fil matbakhi. Al-maktabu. Al-maktabu. Al-maktabi. Al-maktabi. Al-kursiyyi. Al-kursiyyi. As-sariru. As-sariru. Al-kitabi. alal kitabi fil masjidi. Fil masjidi. Nah, jelas ya? Ya, insyaallah jelas. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihada, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.